bangkitlah nantang yang gumin. Karena hidup terus berputar, super seharusnya iraga belajar. Karena hidup tua atapok, super seharusnya iraga sekapok terus belajar. Warna ilawanamu bangsa indah pelangi. Karena hidup terus berputar, super seharusnya karena hidup tuh dua acapok, super seharusnya iraga sengkapok tetap belajar nyalanin hidup. Lawan aiwanamu apa hidup iraga selalu bahagia, sebisa mungkin warnai lawanamu. Karena hidup iraga sing peduli barat putih kuning selam, sing peduli cenek bajang tua druna. Warna ilawanamu bangsa indah pelangi. Sebisa mungkin warnai lawanamu, karena hidup iraga tua nenang tua. Lawanai warnamu apa hidup iraga selalu bahagia. Sebisa mungkin warnai lawanamu, karena hidup iraga tua nenang tua. Sing peduli barat putih kuning selam, sing peduli cenek bajang warna ilawanamu.